Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah juga radhiyallahu anha mengatakan atau meriwayatkan bahwa ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berlaku benarlah, saling dekatlah, dan berikan kabar gembira. Karena yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukanlah amalnya. Mereka bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, termasuk aku, hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi dimaksud sini teman-teman sekalian, berlaku benarlah, artinya teruslah melakukan amal semampu kalian yang benar. Yang Allah bilang benar, lakukan. Apa saja benar, lakukan. Melakukan kepatuhan padanya. Dan hadis ini menjelaskan sangat jelas teman-teman sekalian, kalau tidak ada orang masuk surga dengan amalnya, tapi masuk surga dengan rahmat Allah. Lalu apa fungsinya amal? Ya untuk membuktikan orang ini layak masuk surga atau tidak. Dan pada saat masuk surga nanti derajat di surga, tingkatan itu dengan amal. Itu betul.